Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 5576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Jawab. Jawab itu, semua pendeta saya sudah tanya, apa dia bilang? Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini, bukan tidak. Ada, palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Kebetulan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Allahu Akbar. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau sudah beriman kepada Allah. Amin ya Rabb. Kami mendapatkan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Sejak diturunkannya Al-Quran sebelum 1 Hijriah hingga sekarang ini yang batas 28 jadi hampir 1500 tahun, Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sementara kitab yang saya pelajari, the Holy Bible, Old Testament and New Testament, bukan Injil. Hati-hati. Makanya saya suka ceramah kemana-mana, karena orang Indonesia baik yang Muslim maupun Kristen menganggap bahwa kitab suci orang Kristen adalah Injil. Kalau ini Abdullah dan Daniel kita bawa jahilan ini, wajahilan yang berangkat tidak mampu kau sedikit dalam wajahilan menuntut maya. Maka Nabi Dahi ayatkan Isa diwalaikum subhanahu Isa kuda apa? Fahinama yakunlah hukum fayakun. Berkata Isa dalam sabda Rasulnya ayat 30, 31 dan 35. Aku ini hamba Allah. Isa berkata, Allah memberi aku kitab dalam tanda kurung menurut translate Al-Quran Injil dan mengutus aku sebagai nabi. Bukan sebagai Tuhan. Kalau ada satu ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, hari ini juga saya kembali ke agama Kristen. Ini saya tidak saya berbicara kalau mengetahui ayat dia berwakum ayat Allah. Allah melihat dari arasnya yang maha tinggi, Allah melihat apa yang dikerjakan oleh manusia, amal apa yang kita bawa selama di dunia. Tidak kalau bicara tentang humans, bicara tentang Islam sangat relevan sekali dengan yang namanya manusia. Nah kalau bicara manusia, berarti tidak ada blokade, tidak ada blok di dalam institusi agama. Entah ente mau agama Kristen, ente mau Islam, ente mau Hindu, ente mau Buddha, semuanya akan dituntut pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tidak pernah mempersepsikan Islam dari sudut pandang agama. Nah kalau bicara agama, saya paling tahu, saya tamat doktor filsafat dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Usai saya khotib, dia minta untuk masuk Islam. 63 orang di Manado itu baru 2000 lebih sudah diislamkan. Jadi kerajaan surga sudah dekat. Kau tahu terus. Dan buku saya ini untuk umum, the best seller di Indonesia ini yang beli bukan cuma orang Islam, enggak. Justru saya sarankan ke umat Kristen. Jadi kalau ada yang nanti membelinya, tolong dikasih kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang Kristen, dikasih suruh dia baca. Ya memang begitu, tapi saya bukan Yusuf Roni. Yusuf Roni itu mengaku mantan kiai dalam menipu orang Kristen. Dia mengaku mantan kiai juri MTQ Musabakah Tilawatil Quran. Setelah menipuan di Surabaya, jangankan baca Quran, Yusuf Roni dalam mengucapkan Al-Fatihah sangat ganjal. Ihdina Siratal Mustaqim. Yusuf Roni mengucapkan Ihdina Siratal Mustaqim. Menyebut baik sudah salah. Jangan coba-coba memfitnah-fitnah Islam dengan tidak ada rujukan teori yang benar. Ada juga saya dengar statement, oh orang Islam itu suka sembah patung Ka'bah. Saya pernah fitnah begitu waktu saya Kristen. Setelah saya masuk Islam, masya Allah, astagfirullah, ya Allah, saya sudah salah. Jangankan batu. Ente sementara sholat saja masih terbayang wajah Yesus yang tidak dosa. Coba tanya dengan teman-teman kafir. Sudahlah. Segala sesuatu harus dikaji dalam seni pembentukan eksiologi. Etika, logika, estetika. Coba dari sisi etika. Di mana ada orang Kristen berkumpul pasti cantik. Makan anjing, makan babi. Padahal dalam kitab Imamat pasal 11 tidak boleh makan babi. Dia satu. Saya pakai bahasa Spanyol sini. Karena saya tahu juga di sini masih keturunan Lisbon. Islam berkumpul di satu tempat, tanya, wah pasti habis sholat kumpul pasti di tengah-tengah kopi. Gak pernah sholat orang Islam itu mahal-mahal, enggak. Makanya kalau ada bilang, oh eskalasi konflik, perang poso, perang rambut, perang maluku, tidak ada perang agama, tidak ada. Tetapi agama dijadikan sebagai mudah tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Makanya jangan mau direkayasa oleh politik. Kalau di Kristen enggak, waktu saya di Kristen seperti perjamuan suci, inilah roti sebagai tubuh Kristus. Inilah roti. Now Goldman pernah mengatakan bahwa tidak akan bertahan Yahudi menghadapi musuh-musuh Arab. Saudara-saudara tidak usah khawatir. Islam ini seperti Popeye the Sailor Man. Pernah nonton film Popeye? Animasi Popeye? Coba lihat Popeye. Mutus hanya dari awal sampai pertengahan. Tapi begitu dia minum bayar, wah. Langsung kuat. Artinya begini, dalam gambaran filosofis itu, Islam tidak mempunyai kekuatan dalam diri muslimin wal muslim. Tetapi kekuatan Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu takut. Saya masuk Islam diusir dari gereja hanya dengan kain sarung 6, baju 12, merantau ke Jakarta. Saya bisa beli mobil mewah. Tidak ada makhluk di dunia ini pun yang membantu saya sekalipun demi Allah Subhanahu wa taala. Saya istiqomah di dalam Allah, ya Allah, ya Rabbi. Jangan sampai orang-orang kafir menertawakan hamba. Tapi bukan berarti saya dapat tidak ada sukses tanpa penderitaan. 4 bulan saya dihajar habis-habisan oleh Allah di Jakarta. Tadinya saya terima gaji puluhan juta. Setelah masuk Islam saya sempat jual pisang goreng dan tahu isi metro mini. Kebetulan sempat mengamen. Kebetulan ada modal dari Manado, suka menyanyi. Bukan lagu gereja. Lagu-lagu Manado dihijau oleh dia. Wah, artinya anak sudah tinggalkan Yesus dan Paulus, anak sudah mencintai Muhammad begitu. Dihijau oleh dia. Satu hari dapat 5 ribu. Saya tak pernah makan nasi selama seminggu. Bibir ini mulai panas, badan jadi kurus. Padahal waktu pendeta begini pun bisa. Paham semua? Ya, oh tanya Pak Yahya, Pak Beni Mokalu, saya tanya Kapolda Bali, Bapak percaya Tuhan pernah mati? Wah, enggak pernah dong. Gila Pak Ustadz ini, masa Tuhan mati? Yesus Tuhan Bapak? Iya. Yesus pernah mati? Pernah. Di mana? Di kayu salib. Tadi Bapak bilang Tuhan tidak mati, Yesus mati. Tuhan mana Pak Bapak ikut? Tuhan mana Pak? Iya ya Pak Ustadz. Enggak, Tuhan mana yang Bapak ikut? Yang tidak mati atau yang mati tadi? Iya ya, bingung saya Pak Ustadz. Nabi Muhammad kalau maulud Nabi ada gak fotonya di Masjid An-Nur? Bukan persoalan haram atau dilarang ulama, bukan. Memang tidak ada tukang foto pada abad ke-6, betul gak? Betul atau betul? Amin? Amin. Jadi abad ke-6 tidak foto, bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada fotonya? Dibulet dari mana jadi Tuhan? Pakai swembrug lagi. Ya? Artinya gampang, kalau mau islamkan orang kafir itu gampang. Tapi apakah ini kafir ini mau jadi seperti Yahya? Ini jadi pertanyaan. Gak perlu orang masuk Islam banyak-banyak, kalau sudah semua juga masuk, lalu siapa yang diterangkan begitu? Inna atatna lil kabirina salasila wa aglala wa sa'ir, neraka sa'ir bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi gak usah deh, gak usah semua masuk Islam. Kalau mau islamkan orang saya banyak, gak usah saya bilang deh. Nanti saya bilang ribuan gak benar, bahaya di hadapan Allah itu. Di masjid ini, di masjid takut saya. Tapi orang banyak bersaksi, berapa jenderal saya islamkan. Ya, karena saya bilang begitu. Di atas pesawat orang baca-baca Bible begini, suami istri pakai baju tentara, pangkat letnan, baca-baca Bible. Saya bilang, Pak, mohon maaf komandan, itu kalau baca itu Bapak masuk neraka dengan istri. Wah, siapa Anda? Oh, istri saya sudah takut. Kenapa sih Pak? Saya bilang ini kesempatan kita islamkan supaya jamaah juga bisa ikut seperti Ustaz Yahya, islamkan orang kafir. Gampang, kalau bikin studi 2 SKS boleh. Tapi kalau sudah semua, yaitu tadi siapa yang di neraka? Hah? Tidak ada itu. Yesus bilang begini, Al-Quran bilang begini, Bible bilang begini. Itu bukan studi kristologi. Kalau studi kristologi itu dalam kurikulum 168 SKS itu mencakup satu semester program teologi. Saya bekas rektor, jadi tahu persis. Merobohkan rumah itu lama kalau dipukul di dindingnya, dari bawahnya, dari dasarnya kita bongkar. Marahnya tentara, kurang ajar. Ini agama saya ini tentara, tahu pakai loreng. Tapi bapak saya sayang pak, bapak sesat kalau baca itu. Dia mau pukul sama saya bilang tidak usah pukul pak. Ini data-data bohong semua. Ini kitab suci Kristen. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke belakang. Nah, ini ada ayat-ayat yang kosong. Ah, betul ini pak. Betul ini saya bekas pendeta rektor saya dulu. Boleh minta ini pak? Boleh. Bila saya tanya ke pendeta saya, bapak tanya pendeta bapak, kalau betul bapak tampelin dia, tampar dia. Ini saya bilang, mawar. Ah, dia balik menegur saya senyum-senyum, saya balik badan lagi jual mahal gua. Orang bekas rektor mana enggak tahu. Serahkan kepada ahli, kalau kita ngomong begini, hukum mana yang bisa menjebak kita? Tidak ada hukum yang bisa. Saudara-saudara, bapak ibu yang punya keluarga masih Kristen, mau bertanya tentang Islam, enggak usahlah. Buku saya ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka karena Al-Quran. Di dalam buku ini justru mengatakan bahwa ayat-ayat Kristen sendirilah yang berkata bahwa orang Kristen masuk neraka. Jadi ibu bapak tidak usah berdebat, kata Nabi, walaki jadilu ahlal kitabi wa azan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Sekarang begini, saya kasih contoh. Banyak orang bilang begini, saya umpamanya saya pendeta yang belum masuk Islam, pendeta yang sudah keras, doktor. Ada orang Islam bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak Eloi Eloi lama sabaktane, my Lord, my Lord, why you have forsaken me? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau saya pendeta yang belum masuk Islam berdebat dengan orang Islam, saya akan jawab, yang berteriak di kemuncak Golgota adalah kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Dan saya tidak mengimani kemanusiaannya, yang saya imani keilahiannya. Bapak mau jawab apa lagi? Itu jawaban yang masih bisa pendeta jawab. Tapi ketika ditanya baptis sebagai pengganti sunat di sungai Yordan dalam Matius 2 ayat 11, dibaptislah. Terjadi dialog antara Yohanes dengan Yesus di sungai Yordan. Yohanes mengatakan, janganlah Tuhan yang dibaptis, aku yang perlu dibaptis. Berarti Yohanes belum dibaptis. Terjadi pembaptisan jam 9 pagi, Yohanes membaptis Yesus. Jam 2 siang Yohanes ditangkap, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sekarang saya mau tanya, Yohanes tidak sempat dibaptis, di surga atau di neraka? Ada pendeta 13 orang masuk Islam dan mereka bilang iya ya. Kalau ditanya yang begitu, tidak usah pakai Al-Quran. Jangan coba-coba memakai Al-Quran. Kenapa? Kalau kita pakai Al-Quran menerangkan kepada orang kafir, ada pepatah mengatakan, ibarat mutiara dilempar kepada babi, dia hanya akan injak. Kalau dia injak-injak, bapak emosi, terjadilah perang agama. Ini ahli yang bicara. Saya kira sampai di sini ya. Kita ketemu lagi. Ahli di bidang Kristen hanya satu di Indonesia, tidak ada yang selain saya, Muhammad Yahya Walodi. Memang sekolah di bidang Kristen kurang lebih 16 tahun. Ahli, bukan raba-raba, bukan meraba-raba. Tidak pernah memakai Al-Quran untuk menyerang kafir, karena Al-Quran itu dipakai untuk orang-orang beri. Kalau kafir sudah masuk Islam, baru kita tuntun dengan Al-Quran. Pagi-pagi bapaknya duduk, habis mimpin sholat subuh, Alif Lam Mim, Jalikat kitabun ar-raiba fi hudalil muttaqin. Istrinya sambung dari belakang. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anaknya dari belakang. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Anaknya yang paling musuh. Ulaika lahudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalazina kafaru sawa'un alaihim ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Satu keluarga hafal Quran, jangan pagi-pagi bapaknya duduk pakai sarung belum mandi junub enggak sholat subuh, angkat kaki begini putar tip, sakitnya tuh di sini di dalam. Istrinya mantan penyanyi dangdut, cangkir madu merah. Ini yang melanda keluarga Islam di Indo. Mudah-mudahan nih mantan kafir yang serius, gak main-main. Dulu datang di Anur 3 tahun yang lalu itu mualaf. Yang datang sekarang bukan mualaf, yang datang sekarang adalah dai, ustaz liar. Gak berarti apa-apa, hanya Allah yang Maha tahu pekerjaan kita. Alhamdulillah sehat, sehat dakwah. Memang hidup saya ini cuma dakwah. Ketua MUI pusat tanya, Ustaz kapan berhenti dakwah? Nanti Pak Kiai, kalau dikubur. Insya Allah. Ya, ya, gak pernah istirahat. Ri, sampai tanggal berapa nih jadwalnya? 24. Berapa satu kali ceramah? Coba dikali kalau 5 juta, kaya gak? Tanya Oli, silakan. Apa yang punya hajat undang Ustaz Yahya? Tidak ada manajemen, datang sendiri dengan mobil pribadi. Tanggal 28 saya ceramah di Lampung, tanggal 3 di Batu Sangkar, tanggal 4 di Mempura, tanggal 5 kemarin 3 jadwal dari pagi sampai dibawa lari ke rumah sakit, siang khotib, malam tabligh akbar sekarang ini. Besok lagi ada sampai tanggal 24. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Amin. Memberikan kepada kita iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadi fi qulubina wa qari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa tanna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis salihin ghayra qulzay wa la mabtunin. Allahumma ij'alna mufihin. Allahumma afta' akfala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina ni'man wa asbiq alaina min fadlik wa jannah min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya mau sampaikan kepada jemaah, sampai lupa, saya datang ke Pekanbaru sini tidak ada tujuan mau bertemu dengan pembesar-pembesar negara ini, karena saya merasa saya lebih berwibawa dari semua makhluk di dunia ini. Saya menyampaikan kebenaran Allah, wibawa Allah lebih besar kepada saya. Mohon doa agar tetap istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah berpikir Muhammad Yahya akan mengekor pemerintah. No. Target saya akan berangkat ke Hadratul Maut, tapi sabar, belum ada planning. Saya memang mau ke sana, mau berdiam. Usia saya baru 40 lebih. 20 tahun masih panjang, 10 tahun masih bisa belajar di tanah Arab. Tapi bukan di Madinah. Bukan di Madinah. Saya mau pergi ke Hadratul Maut karena saya tahu di sanalah Yaman Selatan, Inan, tempat terbitnya nabi-nabi. Maka ini adalah Urkasdim, tinggalkan negerimu Ibrahim, Abraham, Afraham. Pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Disitulah Israel tulen, keturunan Nabi Ibrahim. Itu Yahudi bukan Israel tulen, bukan. Bukan. Saya tahu sejarah. Saya kuasai kitab Talmudis. Saya kuasai yang namanya kitab yang ditulis dalam bahasa Nabi Ibrahim, Aramik. Tahu karena saya belajar di sana. Ya. tapi ini hanya sekedar pemberitahuan sejarah bahwa kami masuk Islam. Insya Allah tidak berani, justru pejabat takut kalau dewan dengar saya dakwah. Saya banyak ditawarkan, Ustaz, kita siapkan di Kalimantan, Sulawesi, ada uang ratusan juta datang, ada kampanye. Oh, saya bilang gak mau saya. Tapi kalau tabligh akbar untuk Islam semata, saya suka. Baju saya boleh bolong karena rokok, tapi hidayah saya jangan ternoda hanya karena materi. Sudah kenyang saya. Bukan cuma rupiah, dolar, Stuttgart, Jerman, dari Amerika. Sudah kenyang. Justru tidak saya harap itu. Yang saya harap adalah amal-amal dosa saya, amal-amal perbuatan saya di masa jaya, di masa hidayah Islam ini menjadi pahala ketika saya mati. Bisa diampuni oleh Allah pemberontakan saya di masa jahiliyah. Bagi bapak ibu saudara-saudaraku yang masih penasaran, ingin membaca pikiran saya, melihat kebohongan-kebohongan kafir dan kebenaran agama Allah, silakan, ada mobil, ada buku di mobil saya dengan PCD. Diambil tapi bayar. Oh iya, Ustaz berceramah mengajarkan jemaah supaya jemaah juga semangat untuk berikhtiar. Amin ya Rabbal Alamin. Suami kerja, jangan tidak kerja. Jangan hanya ibadah-ibadah, kerja. Istri begitu juga. Jangan suruh ke Arab Saudi, jangan jadi TKI. Suami yang banting tulang dalam sejarah. Nabi mencium tangan orang Islam, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Utsman, tetapi dia mencium tangan orang Islam yang kasar. Kata Rasulullah, inilah orang Islam, bekerja keras. Jadi kalau ada orang Islam yang tangannya halus tidak ada kerja, berarti kulit narkoba. Allahu Akbar, besok ditembak mati di Nusa Kambangan. Kerja, ibadah, doa. Saya juga berdakwah, ada tanggung jawab. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Saya tidak pernah minta-minta. Hidup saya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan jemaah diberkahi. Kita jumpa lagi besok malam. Di mana nih besok malam? Di mana? Di Firdaus. Kalau enggak Firdaus, di bukan baru kita jumpa di Firdaus di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil saya di depan Fortuner ada bendera merah putih. Ustaz nasional menentang kafir, tapi NKRI harga mati. Dari sudut pandang teori kita terpimpin, sampai kepada praktik dipimpin. Tidak semua orang surga itu tidak mudah. Oh, asal percaya the Christ Jesus God, Tuhan, you ke surga. Apa omong kosong. Saya ribuan pendeta, saya disudahkan IPO data saya, silakan ente fitnah. Orang fitnah saya, kalau di internet, di YouTube, bad news from church, dari gereja, and good news from Muslim. Orang Islam mengangkat saya, memuji saya, orang kafir membanting-bantingkan saya. Tapi heran, dulu waktu saya kafir tidak dihina. Bujuk sama saya, bujuk sama istri saya, bu bilang sama Pak Yahya, jangan pindah, jangan keluar dari agama Kristen. Kita orang mas saudara, saya kan orang Manado. Nah, baru dakwah kita. Oh, jengkel betul orang-orang Manado sama saya. Ambon, Manado, Batak, marah sama saya. Tuh pendeta gila. Oh, tidak marah saya. Karena dia mengatakan saya gila, memang orang-orang gila. Berapa tahun manusia mau hidup di dunia ini? Tidak bisa bertahan. 50 tahun sudah bengek, sudah batuk. Pikirnya ya, kamu keluar dari Kristen masuk Islam, jaminan keselamatan apa? Kristus sudah menebusmu. Saya bilang kamu tahu, justru kalian yang harus berpikir, kalian yang harus berusaha merebut yang namanya hidayah. Laqad ansyana ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim. Laqad ansyana ayatin, itu garis bawahi. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau memberi penjelasan, berarti seorang yang ingin masuk Islam harus mempunyai intelijensi.